dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan app pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir app-nya sendiri, tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain. Wa qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Afahasibtum monoton yang kau sirah kabih annama khalaqnakum istini gaya ingsun kumis sirah kabih tak kaya abasan hali warana gunani. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian itu gak ada gunanya? Wa annakum lan nyongko sirakabe. Wa annakum lan kue nyongko sirakabe ilena maring insun kue nyongko latur jauna ratin baliana sirakabe. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal to'at, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti yatawala didatika lahirno minha sangi hadil fikro pal haya wisin. Wahada tafakuru ta'ilah mikir wiyazidu nambe yopo tafakur fi khawfika indal medisi rawati minawwai sangi Allah Ta'ala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wayahmiluka landorong opo iki hada kaing siro alalau minafsika ingatase modo awak siro mengkritik diri kamu sendiri watau bikhiha lan melehno nafsika. Wa muja nabati taksiri lan ngedui pepeko wa mulazamah tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Pun kula terang nopo masalah mulai fikrotun fi waqtillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran, di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada apa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggupe wali. Wali amatir apa wali, pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh ge sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kita fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana mlayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula. Pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ana mlayune. Gue ngiling-ngilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewante kan koyo. Ngono kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena api sholat terus sampai angop terus rokok itu tidak nusik suwantes. Nah itu rontok. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mereka sifat itu sifatnya yang nopo munafik. Wa idha komu ila sholati komu kesalah kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah kebalikannya orang baik itu wasariu ila maghfirati rabbikum, kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Dengan roto-roto kiai itu nak melaku itu banter ngiling-ngilingan nak menuju barang ape itu ketok serius. Nah kiai itu melaku nilon-nilon kemungkinan nak radi duit ya ketuan. Ngurapati so ngaji ujare senganteng-anteng ono makonane paham no. Sekali-kali nape ngaji pas marung ono tat ngaji melayu nganti nabrak-nabrak wong ibu insyaallah luweh keren apa tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita dadi mlane kadang wong khusyuk ora wali mos koyo kowe ono angel dadi wali mergo nape ngaji angop niku ora wali-wali mlane kemarin iki ya dadi. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wafirru iku melayu. Jadi kan ape ngaji kok lonton pe jamaah gak seru kudu napa? Melayu. Ono melayune, ono unsur cepet-cepet. Lan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo ke Jogja ini. Nah bab ini apa wong Maduro? Tapi nak hadis latah itu apa wong Solo ke Jogja. Jadi kok plus minus apa? Wong Maduro soleh lat kadang di latah itu paling abad. Jog gampang murid-murid. Paling abad. Dan kalau di santri Maduro kata. Tak kandani pantangan hadisnya Maduro latah itu. Mereka Maduro paling susah nak disuruh menahan murid-murid. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusur agelam. ngalon-alon watur kelakon Muhammadan. Saya jog ngaji dirubah no. Sing wong Yogja koyo rohin barang Melayu. Sing wong Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita ndak pernah sempurna. Aku lho pantura, rada seneng miso wong panturane. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu ndak kesusu. Bahkan saking kesusune Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Seolah lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi, ini enggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang enggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum, saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini gak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu gak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan, kamu kan gak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso kus nak meniru yang jajal, mau cokita boy aku, nara melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu gak sampai 100 meter ada air. Mungkin gak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu apa itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu, tapi tidak se-ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi, kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asrok, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim, ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa, berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan gak pernah gak pakai kaos, karena orang pria aja kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya gak pernah pakai jas, dianggap nganten malah repot. Kalau dia sungkan, kalau dia jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai roto-roto anak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan, ngunggung kiai. Wah bingung, bahasa ngeke itu niat saake. Mungkin sebaik orang jas, orang kelar tuku tapi ya roh. Niatnya belek bapak ya roh. Kemungkinan itu nganggap aku raklar tuku terus ngekei. Itu berarti suudon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiye ini duwe. Jas. Utowo kemungkinan ini Gus Fai kula mau ben dikekno wong ra jelas-jelas. Enggak ngerti, jan ndak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini malah lagi wudu wong Arab nak lagi adus ning hamam. Hamam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum yuk, sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggani santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang ya tindak itu di daerah santri nih. Aku ya ragam daerah Mustafa lah, aku ini kena ketipi malah lorok kabe. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, ini tiket ya aku, itu daerah no, malah aku sing daerah no akhirnya sembrono. Selorok kabe tidak apa ya raro suwargo ya raro, sebenarnya kayak tuntun ya raro. Singkat cerita, si kiai tadi dengar fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, "Cung, baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi." Terus kata santrinya, "Ya Syekh, hala badaan husal tambok kamu jangan kesusu. Kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih." Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae, pas adus, karena mungkin lagi seneng-senengnya kena banyu, belum mau. Barang-barang adus, medit. Kan yo raro. Mana pas lomo lakoni wae, engko kan iso? Medit. Atau pas sampai lomo wis mati, potensi jadi kita ini mengejar waktu waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Nah, itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumaknina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumaknina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sehingga kita harus ke susu. Apalagi ini kebakaran rokok. Spring. Itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya ngiling-ngilingan. Saya tuh sering. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya. Saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i-sa'i samu kudu melakunya itu beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romlar. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gulingan kita tidak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kelo loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf yang melaku be angop terus santai. Iku bangunnya apa ibadah? Kangen aku tau ora kok saenak ide. Enak melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Yo rada kurang ajar melayu ku susu jebule jantuk ya, Bu. Sugih. Ya leng-leng ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut melaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah entah berapa kadarnya itu ana. Berkau istilah pangeran apa? Wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar. Itu punya adat tumaknina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumaknina. Tapi dikurangi tumakninahnya kalau dalam kebaikan harus kesusu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi, latakhdob. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyaro ahlil akhirat mungkin bagus, tapi di latakhdob kurang. Orang Solo, Jogja di tumaknina bagus, tapi di musyaroah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya di ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu di dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah. Fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firru itu lari apa berjalan? Lari supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu, ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus Ibu sedang gerah serono swantai itu kan kayak gak ngregani wong tua. Kudu ono melayu. Nah, di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu faka'an namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Faka'an naman hattu min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ana kesusune, ana nasate. Ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu, cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun, Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhanna su'antumul fukoro'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadzumnya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun sara fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun sara fakhri dimna fakri. Jadi ana utawi ingsun abdun kawula. soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakhri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wa la quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini, itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakhri. Saya ini adalah hamba. Yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah itu somat. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino, paling terkenal wali, terus wong salam template, yaitu gak nono. Terus nguntung aku. Aku mau untung belas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan go gula sing untung dekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua akhirnya Islam menjadi si siar. Mana bodoh-bodoh dadi wali ulama ambek wali iku ya dhuwur ulama. Bon ambek kuwi dhuwur kuwi mergo ora ono makome to. Terbang kan cepet koyo kapok tapi cebloke tok laut. Wong nara di makom itu kayak kapuk, terbangnya cepet, tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dileng-eleng ya, terus kulo suwun sangat. Selama ini adat kita buruk, nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, ada harus apa? Musaroah, musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya diarani sa'i. Kau oleh sa'i kok liha-liha ya rauh. Tapi aja terus numpak skuter balapan ya aja. Mulai bingung beung sa'i kim. Namun sepon numpak skuter pantas. Saya sing nom-nom lah numpak skuter. Terus masing wengke pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku sekolah malik ke atas barno jutompo mangkel wong ya lagi ini sing apal Quran ngalim selipi ya perkara ini kalau gak aku sekuter aduh matan ini jenom nah tua yang tak malu ini jenom kan ini wajib buk pasut no, kan? Pasut yang fikir mandi yakin enak ya terlalu senajan tersah ya tapi terlalu jenom waduh itu buah lah pan seruwet iya gak ada Arab Saudi ini diulain. Tara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tutuhi. Tapi yo pancen yo sana saya sas kedar sasa. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Nah, sembrono. Yo aja lakoni iku awas. Kecuali ge tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok meh mati yo aja. Aneh-aneh. Yo maksudnya kesusu orang ngene iku. Robot itu, baminya anda tak fakar orang ya, eling-eling ya, bawa-bawa gitu, nopo. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Tak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho, bek kodok, koder. Itu kudu ceria. Lu kulon sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho bekodok, koter. Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino, nganti kulo sani kira iso susah. Di murid kira jelas sudah iso susah, saking apa. Lagi iki kan susah, aku di murid waga, gus tua pikir tak ayo, serah jelas. Goblok cara aku kayak gini, orang sanggono. Zaman akhir ono ngaji gue kitab gue sibet, ono ngurung ono ngaji gue sibet, ono ngurap paham teko ni majlis gue sibet. Lah nak paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa.

Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan celali cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup wajah. Orang ikhram itu perempuan boleh enggak nutup wajah? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kulon ku meh kecelakaan tak takok apa. Dene ku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai, kiai tenan yo. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes wes. Oleh mendingan pangeran oleh beto wong gitu. Ini beto ini pas ning Hajar Aswad. Lagu pangeran oleh gocul kanjeng ngono fala rofasa wala fusuko wala jital fil khat fi ku dorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku yo fil khat jek ing dalem. Potensi ngeluh ke bojo elek yo fil khat. Mane kesunatane wong Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes oh tetap sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Nek ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjane irunge bener, jedesane bener kabeh. Nah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahe kaya kaji. Nah terus do nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan tu wajib buka wajah. Ya wis aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rufatha wala fusuqa wala jidala fil had. Syaratnya haji ku nak kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Leung tawaf kok dadi sitok. Lho kula dikonco. Wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki kenging apa jenengan nangis. Aku rung tau ge salat gurunge boko sing wedok. Saurip-uripku ya ning Masjid Haram. Kula niku wong elek apa pilih Gus salat tu ning gurun. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak umroh mungkin rapati kredit. Lalu musim haji kan. Kadang nak sujud ya pas ning bokong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati kan lho. Nangis wong iki. Piye gitu. Mas kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetap akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisah ora iso tetep. Pemenang kena wong si Allah wanang wedok jadi suwi tok sak rombongan itu 4.000 2.000 askare yang kegiles lah semua Indonesia ya ragilem mau bujo mau si toknya dipisah sing lanang wong Indonesia kan kalau apa yang melibu kabar kan dipisah sampai polisi sing wedok kan tetep ragilem mau bujo mau si tok dipisah itu piye selain itu hilang no? Akhirnya ya polisinya sing kalah karena kan ada tukaran be askar dibanggilangan apa no? Bujo polisi akhirnya faham, maksudnya ini bujuku mau sitok, bukan pisah aku biar. Akhirnya polisi ini mantuk-mantuk, iya. Dia cari sitok, kok pisah, jadi mesti malum. Jadi geleng-geleng, jadi pangeran itu unik, itu nunjuk nona, jadi wali itu ragudu di daerah steril. Bukti ini pas ibadah haji, we, ujiannya lanang wedok malah kumpul. Aku nunjuk no, fil ibadah itu ada coba. Wong ibadah kok ada coba, ya haji ini. Nah, orang coba bingung ngambung Hajar Aswad wadang lanang wedok jadi situ. Mungkulah bar tawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne ku gaduli bojone mus tawaf setengah telu tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan ku iku bojone kan wong lanangnya kan macak ikhram kan gak pati ketoro. Dekne menawa melok muter ujug-ujug ku melok rombonganku nganti aku bar sak iku ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. nuwangis kayak so bahasa Indonesia wah mata nubung. Berarti wah kehilangan bojo, mereka katut karpe. Akhirnya tawafiku kau nyekel bojo ini ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu beda. Di ikhram gak nyekel bojo, bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ngono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangunin pulsa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki madhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku. Batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus khusus. Ya tadi kiai iku yo nakal asli niku. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Yo aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digendeng gak? Batal to ora? Ayo batal lho. Batal lho. Ajaran mazhab Syafi'i kan? Batal. Makhire jadi intikal mazhab. Sembo iso intikal paket e wae. Dadi tawaf tok engko nang Indonesia balik nih. Wis repot. Mane wong ora usah gedeng kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedingi kaya apa kowe engko nak tawaf kan nang mazhab iku. Mane ngaji ku sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya itu roh madhab ya orang bingung. Bersangking dableknya, bersangking alimnya ya orang roh. Lalu sampai Gus-gus jati pun aku coba kau, eh semua Gus-gus repot kabeh saja. Aku yang bisa unik-unikmu. Kau kena jadi orang alim macam bingung. Bingungnya itu piye ya. Misalnya kue fanatik nyekel bojo batal, kau ujung-ujungnya nak pas haji tawaf. Kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojo ini uang, sadar nyekel bojo. Gak umumnya bang Indonesia anak kaji, nyekel bojo ini gak umumnya. Seng kaji tahu berduaan, seng enggak-enggak kan kaji berduaan. Umumnya, dicekeli bojo ini. Padahal cara fikih, batal gak? Batal. Ya, tapi hanya nyekel kan, jadi hilang, jadi resiko kan. Utama, utama nyekel uang Pakistan. Terus lali. Wong itu ayu kan sing terlalu nulung kan akeh. Mulane srepet-repet. Tapi gini ya, saya pastikan madzhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Artinya ada ijma itu banyak ulama mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa itu maknanya apa? Jima karena sekedar megang tidak apa? Batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Mungkin ora usah gedek teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah wong Jawa ngitung mau papat. Kita cari orang Arab itu pitu. Berarti kan ibu, ya ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule dari ibu, ponakan dari saudara lelaki, ponakan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darane pitu mergo bule iku bahasa Arabe nak kok bapak amah, nak kok ibu. Hola, paham ya? Ponakan nak cara Arab ono banatul akhi, anake dulur lanang ono banatul ukhti, anake dulur wedo. Cara Indonesia kan ponakan, berarti kan bule be ponakan ono wae cara Indonesia ge fuad. Cara Arab amah hola banatul akhi ya mulane Indonesia fikih luwe gampang apalane papat tenan mergo bule ponakan iku entuk wong papat ya bule cek min jihadil ab cek min jihadil om ponakan cek min jihadil ah cek ukhti tapi cara Arab iku amma hola ono ponakan kok dulur lanang ponakan kok dulur wedok mulane diitung loro wa banatul akhi. Lah itu jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik bude tidak batal. Nah, istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jimak bojomu. Karena orang lain. Nah, karena berstatus orang lain ini, cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu dong, gitu. Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram di nikah. Nah, berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya ada dawuh Kanjeng Nabi, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabiyah, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak ke mati, iddahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati, nah ya rabi meneh. Makanya gak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Yang jelas gak melok sini rokok gitu. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya rabi Ruhil bun rokok, rabi Mustafa bun rokok, rabi Kifuat terakhir bus warga ya melok Kifuat. Lalu apa melok sini bu rokok. Wong itu iso oportune sapa? Takoki pengiran, ki bojone sapa? Sing nang swarga sinten Gusti? Larko Fuad, nggih niku mawon. Temu itu yo ana enake kok karek milih kok sapa? Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Yo dadi wong itu yo ana enake. Nah, tapi kita-kita sebagai wong alim iku nek ditakoki Gus, kalau saya haji gimana sebujum cekeliwai pas tawaf itu intikal madhab. Jadi kita ini unik, fatwa intikal madhab khusus tawaf. Mau intikal khusus itu ya nama Indonesia orang. Bukannya alhamdulillah kita ini apa ditubani wong alim-alim sampai intikal madhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madhab Syafi'i yang agak ringan begini, awla mastumun nisa itu kan khitab pada subjek gitu. Seorang lagi ya, ada yang mengatakan Allah mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku, ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan, pelaku nguyoh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan, Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, hen kowe aja ngambung cawe do ayu. Ketika ruhen ngambung sing dosa sing ngambung wis sing diambung. Sing ngambung di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong gak ruhen wisen lho. Nah kan gak mungkin aku mending ini. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, kuwi gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, nanti kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun rukin iso berdali, salam ayu. Jajal kowe elek ngono. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak, atau kamu menyentuh perempuan kamunya batal yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan aula maslumun nisa wa hadzal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang bukan yang dipegang, karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong dabung ruhin iku regane jatuh gak kira-kira masalah. Cocok ra cocok tetep jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kena apa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dadi grosso to ora? Wis ngajen to objek. Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono misale ya. Rohin Mustafa lah khusulah. Kowe wis kowe terus digandeng wong tetok Turki ayu. Krasa grejel ta ora? Kayo fiek lah, kayo fiek lah. Krasa. Maka karena karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiroki hima filadha, meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh? Mungkin udah kayak udah mesum. Ya oke, coba orang ngelak kan. Misalnya terus kue diabung mau Pakistan wayu, terus oke. Oh, elek selawas urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatalo pisan, Pak Imam. Nah, ngono wudumu ya batal pisan. Karena apa? Lah kok ya kroso, kira-kira gitu, Pak. Mazhab siapa? Mazhab. Jadi nah, tapi tadi ya, saya ulang lagi, khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf, karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Badar. Tapi setelah itu kembali lagi ke mazhab apa? Jadi itu. Jadi maturnya Mbak Pangeran Gusti intikal semen. Nah, Imam Syafi'i jawabnya Mbak pamit. Mbah sepuntene Mbah niki. Darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan mazhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh dia. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wong wedok kuwi luwih nyaman awur kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa juga gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya apa? Yuji nyali tenan, sing wong ayu setengah baya tak koyo, Mbak, kok ora ambek bojomu? Gus kula narusan ibadah seneng ambek kiai. Wah, maten wong tenan. Mana kita di kiai abot mus? Mana rasa tadi kiai gede? Wih, gua penggemarnya kadang mau ngayu bareng repot. Kiai cile kan kenang ben dadi wali. Sarah tahu nyifati Allah yang permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi Zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katok ancek kak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nah jenenge dunya. Jenenge dunya. Tapi tetap do soleh. Wong ibadah tambah akeh, kaji lo antri. Dal kaji 36 juta Indonesia ku antri-antri puluhan toh. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Dal akeh wong wudu, kekabet lho watu kotak. Antri. Mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali, ora akeh wong wudu. Wong ngomoro Bali antri toh ora. Ora setiap saat iso ning Bali. Apa ro Ka'bah kotak antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ben ning Bali dhuwur ndi? Dur Ka'bah berarti Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dur ndi. Keren kan wong Indonesia. Koe raine ngene-ngene lah. Yo moro Bali ora antri, gak menarik, gak menarik. Wes ngono ro watu kotak iku paham ra paham yo nangis. Lha aku ketemu awam, wong Gunung Kidul budi, wong desa. Yo wong Gunung Kidul tenan, wong Jawa kula kaji. Iku rumah saku nyeblak Ka'bah iku wiridan to mumun ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumah saku wiridan. Ser ba Ka'bah to. Mulai cilik aku salat iku madhep kuwi lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami kan aku iku seneng mbok Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Bah Ka'bah jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuat bro. Nah, kene sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulattoh bitip Ka'bah iku dikloyoi minyak. Niki bayar dam ora dul dong ini malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mereka orang oleh kena ninja. Mulan jadi kiai wabat. Aku sih beberapa gusti khusus niki. Pokoknya bebas dong gusti. Lah nak tak wajib dong berarti mesti kecewa kan? Mau kecewa ya kan? Nah, kalau kak bo orang oleh ke ajaran apa malah repot kan? Semenengah ya. Pokoknya ini kifat. Ada seneng rayu pangeran, yakin dibang rayu manusia atau rayu pangeran. Kula donga ya Allah, maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah, untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Tadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, tangan nyekel kok. Tahu lah. Tapi ini kumenyaan belah kurang roh, lah merabuk kandani, malah panjang kan. Atau menengah yang ngerayu pangeran, gua bolak balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Atau ngerayu pangeran, Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan bek kue atau urusan bek pangeran, lu relax. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, fawwah mawatitu anna walidayya hasabani. Saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tua aku jika ada ngamuk be aku. Tapi tak dihisap pangeran, oke. Pangeran itu arham, lebih kasih saya. Saya ini termasuk orang dekat Allah barokah Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab. Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, ibu pangeran tertarik. Tapi ikhlas bu syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong kriting. Gerak kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang enggak kriting minta yang kriting. Ya aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku buat. Cek kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang isap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawe Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang berada di jannah itu lo gigi gitu. Itu cara. Pokoknya carane seneng pangeran sawur-awuran tapi ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen. Terus kata wong desa tadi, lanak dimamin robin yathak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra di kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkaraannya mau bagus lah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngerasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, jadi irung, ya pokoknya dene gampang syukur. Wong aku ra iso ge mripat ya dikai mripat, aku ra iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa itu cara iman lebih. Lho oleh iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kalau gue ini syukur ngenteni kredit lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengin di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing ya mripat tangan. Ora jabatan gak? Cocok kok ambek imane wong bedui-bedui ini. Tangan kan gak kuat tuntut. Mripat juga cung. Nyibang bayang lo jadi merenti gak repot. Bayang lo ngalim mungkin tambah repot meneng. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu. Nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah. Albuhu aki-aki berdua suarga itu albuhu wong goblok-goblok. Wong goblok itu gampang syukur. Cari bangun kalau cek sini yang ditan. Aku kadang nyiri habis wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Neng tanjaan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman itu di nak rime belum piye. Iku waktu itu tuh pernah pas macet dia. Kriting, ojo langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku paket. Cek kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang isap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah, ya itu logi gitu. Itu cara pokoknya carane seneng pangeran sawur-awuran tapi ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen. Terus kata wong diso tadi, lana dima min robin yathak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Singra iso singra di kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia, ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara ini emang baguslah kalau ingin sapa Allah. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya itu selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngerasa wong desa ya mangan, jadi meripat loro, jadi irung, ya pokoknya dene gampang syukur. Wong aku ora iso ge meripat ya dikai meripat, aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa itu cara iman lebih. Lho kalau main iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kalau gue ini syukur ngenteni kredit lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di meripat ya dikai di meripat. Ora kepengin di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing gak meripat, tangan orang jabatan gak? Cocok kok ambil iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan gak kuat, duntui. Meripat juga kacung. Ini bang bayang lo jadi merenti gak repot. Bayang lo ngalim mungkin tambah repot menang. Jadi apa ya, makanya Rasulullah itu kadang suka sama Wong Diso. Wong Diso itu, nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Aki-aki yang berdua di suarga itu al-bulhu, wong goblok-goblok. Wong goblok itu gampang syukur. Cari bangun kalau cek sini yang ditan. Aku kadang nyiri HP ungkup loh. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Neng tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman itu di nak rime belum piye. Iku waktu itu tuh pernah pas macet di Henry itu pernah nggak. Semangat jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai. Ini nak gludung piye. Pun dipikir super banget. Dari bangun kok enak jadi wong apa goblok. Kowe kacang ngiri kowe mau dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuangen be Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terus hukume piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri, tapi tetep aku mau dadi wong goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine ya lho apa? Urip kok penake ngono. Sesi tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga ta lho kan dipikir jenengan nek kusjinan kiai ne. Mate nunggu. Mulan aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mate nunggu wong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe yo. Radio duwe proposal loro, enek loro kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoknya ram larat, wis marat-marat nang dhewe kondo. Enak di dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing dokter. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak di. Ayo jawab. Wono ruwet tenanan ngentas kemis. Sing mluarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kan cegiri yes. Bapak iku anggar, bapak iku wis subuh kan ngajine mak bejo-bejo. Ben mlaku-mlaku ben bapak. Delok wong lan pawam ning warung-warung semene. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai, utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah jadi seneng lo kadang ya Allah. Lha iku nunjukno pangeran rahmate u jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh ya sing kena sing bojone elek mongkon aku enggak. Bojone elek ora wong ayu jeneng ngenes nane. Cuma ge jo GR ngenes di bojomu luwe ngenes di bojoku. Lha iku sesama ngenes ra usah saling kritik. Nampa kodok kuter napa? Nampa-napa? Kodok kuter. Ya baik kula suwun. Poe urip ning donya ku sing seneng. Nare iso seneng, iso seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahsan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terus. No iku dadi ra rido be kodok. Kula ge sebagai manusa kadang ge susah. kadang nyinyon sewu ya kadang pas ibu gerah saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa, nambahi aku hormat ngerumat, ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Sing ngono seneng wis. Kayak aku ngerumat kowe wis mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangane yo ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang wis 2005 coba perkembangan piye jajan. Saya iki kok sesine santri awal iki. Apa terus jupen dadi kiai kan yo ora. Pira perubahane Mustofa Wero kan. Tak takon-takon iku yo tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak lho. Kan ayo kan perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud aku sampai ngurungu kabar Mustofa dari Mubalek Kondang taruhin atau Tadukun Kondang kan orang ngurungu kabar ya segini-gini woy. Tapi menawa barokah didi aneh kelas sehingga aku pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya rojek durip seneng gak usah ngenteni alim kemen kecewa woy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab iku contohnya ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus, adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasti ku kue beca, pasti ku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. Barokahnya Allah bikin adat nah kita melarat durah ditilii pas melarat.